Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqa hadithi kitabullah wa khaira al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umur muhdathatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, masih melanjutkan daripada ayat yang ke 120 121 dari surat Al-Baqarah. Yakni firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, yakni orang-orang yang telah kami beri Alkitab pada mereka, dengan dua penafsiran telah lewat penjelasannya, yakni sebagian mufassirin menyatakan al-Yahud wa Nasara. Alladzina atainahumul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Penafsiran yang kedua, yakni ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul. Yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Yatlunahu di sini apakah maknanya membaca? Kalaupun maknanya membaca, apakah makna daripada haqqa tilawatih, kalimat benar-benar membaca, itu maknanya bagaimana? Dan ini yang perlu untuk dilihat penafsiran para ulama padanya. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan yukhbiru ta'ala annalladzina atahumul kitab wa manna 'alaihim bihi minnatan mutlaqah annahum yatlunahu haqqa tilawatih. Allah Ta'ala memberitakan bahwasanya orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, dan Allah berikan kepada mereka karunia secara mutlak tanpa disebutkan apakah ahlul kitab ataukah para sahabat, yang zahirnya As-Sa'di membawa kepada makna kedua-duanya, siapa saja dari mereka masuk dalamnya adalah ahlul kitab dan masuk dalamnya adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, diberi karunia yang besar, karunia secara mutlak, annahum yatlunahu haqqa tilawatih, bahwasanya mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ay yattabi'unahu haqqa tiba'ih, ini maknanya adalah mengikutinya. Watilawah al-ittiba, karena at-tilawah itu artinya adalah al-ittiba, mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan. fayuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa ya'maluna bimuhkamih wa yu'minuna bimutasyabihih. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, beramal dengan muhkamnya dan beriman dengan mutasyabihnya. Karena demikian isi daripada Al-Qur'an bercerita tentang halal haram dan berisi tentang ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya dan ayat-ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mutasyabihat diimani, muhkamatnya dijalani, dijalankan, diamalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, yakni menafsirkan ayat ini, yatlunahu haqqa tilawati. Qal, Umar mengatakan, idza marra bi dzikril jannah sallallahu jannah. Yatlunahu haqqa tilawati itu ya, membaca dengan sebenar-benar bacaan, artinya meresapinya, memahami apa yang dibacanya. Sehingga di saat dia melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang neraka, dia meminta perlindungan kepada Allah darinya, dari neraka. Melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, kenikmatan-kenikmatannya, maka dia pun meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Ini makna daripada yatlunahu haqqa tilawati. Tidak semata hanya sekedar membaca hurufnya saja keluar dari lisannya, tetapi memahami dan meresapi kandungan-kandungannya. Melewati ayat-ayat rahmat, meminta rahmat Allah. Melewati ayat-ayat adab, berlindung kepada Allah dari adabnya. Melewati ayat-ayat menyebutkan surga, kenikmatan-kenikmatannya, minta dimasukkan ke dalam surga. Melewati ayat-ayat tentang neraka dan adab yang mengerikan di dalamnya, berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Haqqa tilawati. Itu ya, yang dimaukan dengan sebenar-benar membacanya. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inna haqqa tilawati an yuhilla halalah wa yuharrima haramah." Sesungguhnya haqqa tilawati artinya adalah menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya. Wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah, dan membacanya seperti apa yang Allah turunkan. Wa la yuharrifal kalima amma wadi'ih, tidak merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Wa la yata'awwala minhu syai'an 'ala ghair ta'wilih, tidak pula menta'wil-ta'wilkan sedikit pun dari ayat-ayat tersebut bukan pada tempatnya. Ini makna daripada haqqa tilawati menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yakni apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, dihalalkannya, apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, maka dia pun mengharamkannya. Membaca sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, tidak merubahnya, tidak menggantinya. Tidak pula menta'wil-ta'wilkannya dengan ta'wilan-ta'wilan yang tidak pada tempatnya. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan terkait dengan ayat tersebut, makna daripada haqqa tilawati. Ibnu Abbas menyatakan, yuhilluna halalah wa yuharrimuna haramah, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Wala yuharrifunahu an mawadi'ih, tidak pula kemudian mentahrifkannya, merubah-rubah dari tempatnya. Ini makna dengan penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, ya'maluna bimuhkamih wa yu'minuna bimutasyabihih wa yaqiluna ma askal 'alaihim ila 'alimih. Nah, ini juga apa yang disebutkan oleh Syaikh Sa'di. Jadi Syaikh Sa'di dalam hal ini mengumpulkan dari sekian ucapan mufassirin dimaknakan dalam tafsirnya, ya, disarikan dari sekian banyak ucapan mufassirin. Al-Hasan Al-Basri menyatakan makna daripada yatrunahu haqqa tilawati yakni ya'maluna bimuhkami wa yu'minun bimutasyabihi. Beramal dengan yang muhkamnya dan beriman dengan mutasyabihnya. Adapun perkara-perkara yang muskil yakilun ma'askal alaihim ila alimi, menyerahkan perkara yang muskil tersebut kepada yang mengetahuinya. Yakni wallahu a'lam begitu. Allah yang lebih mengetahuinya. Dan makna yang disebutkan oleh Syaikh Sa'di bahwasannya at-tilawah bimakna al-ittiba itu sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas menyatakan yatlunahu haqqa tilawatih qal yattabi'unahu haqqa tiba'ih. Yatlunahu haqqa tilawatih artinya apa? Mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan. Karena atilawah itu bimakna al-ittiba sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala wal qamari idza talaha. Tala ini tilawah. Dan al-qamar demi bulan apabila mengikutinya, mengikuti matahari. Maka di sini atilawah bimakna al-ittiba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sebagian daripada penjelasan para ulama mufassirin dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika yu'minu nabi. Mereka-mereka itu beriman dengannya. Siapa mereka-mereka itu? Orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, kemudian mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Ya, ini maknanya siapa saja yang menegakkan kitab yang diturunkan kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dari ahlul kitab, siapapun mereka ahlul kitab. Ini ahlul kitab di sini Yahudi dan Nasrani, dan dari muslimin pula, siapa saja yang kemudian dia menegakkan kitab yang Allah turunkan kepada anbiya yang telah lewat, demikian pula kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Ulaika yu'minu nabi. Karenanya Syaikh Sa'di menyatakan waha'ula humus su'ada min ahlil kitab. Dan mereka-mereka itu adalah as-su'ada, orang-orang yang beruntung dari kalangan ahlul kitab. Alladzina arafu ni'matallah wa syakaruha. Ini orang-orang yang mengenal dan mengetahui nikmat Allah kemudian mensyukurinya. Wa amanu bikulli rusul, beriman dengan seluruh rasul. Wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak pula mereka membeda-bedakan antara seorang pun dari mereka, dari para rasul. Fa haula humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Karenanya Allah menyatakan ulaika yu'minu nabi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya saja mereka beriman, ya, menegakkan daripada Taurat dan menegakkan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran dari Rabb mereka, niscaya mereka akan mendapatkan rizki dari atas dan bawah kaki mereka. Allah juga menyatakan qul ya ahlal kitab lastum ala syai hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakan wahai ahlul kitab, kalian tidak berada di atas sesuatu apapun Kalian mengklaim berada di atas Taurat. Kalian mengklaim berada di atas Injil. Tidak. Lastum ala syai. Kalian tidak berada di atas sesuatu pun. Hingga kalian menegakkan Taurat yang kalian klaim tersebut, hingga kalian menegakkan Injil yang kalian klaim sebagai kitab suci kalian, dan hingga kalian menjalankan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Al-Quran. Karena Taurat, Injil, dan Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasal semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat, Injil, dan Quran tidak saling bertentangan. Di dalam At-Taurat menyebutkan tentang ciri-ciri Rasulullah. Di dalam Injil pun juga demikian. Apabila kalian benar-benar menegakkan kitab-kitab tersebut, kalian beriman dengannya dengan sebenar-benar keimanan, kalian membenarkan apa yang berada di dalamnya dari berita-berita tentang kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap apa-apa yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab-kitab tersebut dari sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk mengikutinya serta perintah untuk kemudian membelanya, itu semua akan mengarahkan kalian kepada kebenaran. Itu semua akan mengarahkan kalian kepada mengikuti kebenaran dan akan membawa kalian kepada kebaikan dunia akhirat kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Yakni orang-orang yang mereka mengikuti seorang rasul nabi yang ummi, yang mereka dapati yajidunahu maktuban indahu, mereka dapati tercatat, tertulis namanya dan sifat-sifatnya di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Allah juga menyatakan, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil aqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula." Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka, "Aminu bihi aw la tu'minu." Kalian beriman ataupun kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka akan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengucapkan, "Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula." Maha suci engkau ya Rabb kami, sungguh janjimu, janji Rabb kami adalah benar-benar nyata terjadi. Yani janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus seorang rasul. Seorang rasul di akhir zaman yang menjadi juru selamat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri yang sangat-sangat jelas, gamblang. Dan mereka dapati ternyata telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melihat hal tersebut, mereka tersungkur sujud. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami benar-benar terjadi. Allah juga menyatakan, "Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ati wa mimma razaqnahum yunfiqun." Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, min qablihi dari sebelumnya, hum bihi yu'minun, mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam mereka beriman. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bi, dan jika dibacakan kepada mereka, mereka pun mengatakan kami beriman dengannya. Tahu bahwa ini adalah kebenaran Al-Qur'an yang dibacakan, mereka kenali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana persis apa yang mereka kenali dari At-Taurat dan dari Al-Injil. Tidaklah kitab-kitab tersebut keluar kecuali dari satu sumber yang sama. Innahul haqqu mir rabbina. inna kunna min qablihi muslimin. Mereka mengatakan, ini benar-benar kebenaran dari Rabb kami. Sungguh kami sebelum ini telah beriman, berserah diri. Maka Allah katakan terkait dengan orang-orang itu, yakni orang-orang yang alladzina atainahumul kitab yaqrunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka orang-orang yang beriman dengannya. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Orang-orang ini Allah berikan pahalanya dua kali lipat. Karena mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya dan beriman terhadap Al-Qur'an, maka pahalanya dua kali lipat. Jadi ahlul kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW, mereka mendapatkan keutamaan yang besar, dua kali lipat. Yuk taun ajrahum marratain bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Artinya orang-orang yang mau beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan ujian. Mereka akan mendapatkan ujian. Sehingga Allah nyatakan mereka akan mendapatkan dua pahala disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejelekan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari apa yang kami rezekikan terhadap mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini masih terkait semuanya, ayat-ayat berbicara tentang makna daripada yakni orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Allah nyatakan, wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad tadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Katakan kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan kepada orang-orang ummi itu, katakan kepada mereka, maukah kalian beriman? Maukah kalian Islam? Kalau mereka kemudian Islam, mereka berserah diri, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Yakni kalau mau, kalau mereka mau kemudian mengikuti engkau ya Muhammad dan apa yang diikuti, apa yang diturunkan kepadamu, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, maka kewajibanmu hanya sekedar menyampaikan. Wallahu basirun bil 'ibad, dan Allah Maha melihat terhadap para hamba. Demikian pula ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ini ayat lanjutannya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa saja yang kemudian kufur dengannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini semakna dengan firman Allah taala, wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'iduh. Siapa saja yang kufur terhadapnya dari kalangan golongan-golongan yang ada itu semua, maka annaru mau'idu, nerakalah ancaman yang dijanjikan untuk mereka. Ini semua menunjukkan dan menguatkan bahwa makna daripada kalimat alladzina atainahumul kitab, maknanya adalah ahlul kitab. Kalau dari apa yang disebutkan Ibnu Katsir, seluruhnya ini menguatkan makna dan menguatkan daripada penafsiran para mufassirin yang menyatakan alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati adalah ahlul kitab. Setelah kemudian Allah menyebutkan tentang walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, ini orang-orang yang mereka pada hakikatnya telah memiliki milah sendiri, punya keyakinan sendiri. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman dengan Alkitab yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Taurat ataupun Injil dan benar-benar membacanya, ya tuna muhaqqatilawati, artinya betul-betul mengikuti apa yang ada di dalam Taurat dan Injil tersebut, mereka pasti beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berbicara tentang ahlul kitab. Jadi ini kaitannya dengan ahlul kitab, dan ini dikuatkan pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'min bi illa dakhalana. Demi jiwaku, ya demi apa, demi yang jiwaku, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, umatul dakwah, Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, ahlul kitab, summa la yu'min bi, kemudian dia tidak mau beriman denganku, illa dakhalan nar, melainkan pasti masuk ke dalam neraka. Sehingga ini makna daripada kalimat wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa saja yang kufur dengannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Atau di dalam ayat yang lain, wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru mawridu. Yakni neraka tempat yang dijanjikan kepada mereka. Jadi kemudian kembali kepada ucapan dari Ibnu Sa'di. Wa li hadza tawa'adahum biqawli wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya, siapa saja yang kemudian kufur dengannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa qad taqaddam tafsir ayat allati ba'da, dan telah lewat tafsir ayat yang setelahnya, yakni ayat ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Ini telah lewat, meskipun ada sedikit perbedaan redaksi dari kalimat terakhir. Kalau yang di depan sana wala yaqbalu minha syafa'ah wala yakhudhu minha 'adl wala hum yunsarun. Kalau yang di sini wala yaqbalu minha 'adl wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsarun. Tapi maknanya sama. Sehingga di sini Syekh As-Sa'di tidak memberikan apa? Tidak memberikan penjelasan tambahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya bani Israel, wahai bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingat-ingatlah selalu oleh kalian. Dan ini penyebutan seperti ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di depan, yakni di awal surat Al-Baqarah, ya kan? Kemudian di pertengahan surat Al-Baqarah diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Israel, udhkuru, ingat wahai bani Israel, ingatlah. Ini diberikan penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan takkid dan hasungan agar apa? Agar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka dapati di dalam kitab suci mereka. Mereka dapati sifat-sifatnya, kriterianya, bahkan namanya disebutkan di sana. Juga apa yang beliau bawa dan keadaan daripada umatnya dan tempat hijrahnya dan seterusnya disebutkan. Mereka mengetahuinya. Maka hendaknya mereka mengingat nikmat tersebut, sehingga mereka apa? Jangan menutupi, jangan menyembunyikan, jangan merahasiakan ilmu tersebut kepada manusia. Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka begitu sangat banyaknya, baik nikmat-nikmat duniawiyah ataupun nikmat-nikmat diniyah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian itu banyak wahai bani Israel, udhkuru, ingat-ingatlah selalu. Udhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahkan aku telah lebihkan kalian di atas seluruh alam semesta. Jangan kemudian kalian hasad terhadap apa yang aku berikan kepada rasulku yang terakhir yang telah aku janjikan kepada kalian kedatangannya. Hendaknya kalian mengikutinya. Nikmat yang aku berikan kepada kalian banyak jumlahnya. Jangan kemudian kalian hasad terhadap nikmat yang aku berikan kepada rasulku. Dan hendaknya kalian mestinya menjadi orang yang pertama membela rasulku ini, bukan justru menghasadinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingat-ingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat-Nya, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu sangat besar dan sangat banyak, bahkan Allah lebihkan mereka di atas alam semesta pada masanya tentunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan pula tentang pertanggungjawaban amal. Nanti akan ada hari pertanggungjawaban. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adl wa la tanfa'uha syafa'a wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian terhadap suatu hari yang satu jiwa tidaklah bermanfaat kepada jiwa yang lainnya sedikit pun. Tidak diterima darinya tebusan, tidak pula diterima darinya syafaat, tidak pula akan mendapatkan pertolongan. Ya ini kalau kemudian kufur, tidak mau beriman kepada Rasul yang aku utus terakhir ini. Kafir yang dengan itu akan membuat dia berada kekal di dalam neraka. Fanas Allah salamu wa afiyah. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam bi'atma'in. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.